إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات حفظكم الله جميعا Kajian pada malam hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang Aqsamun Nas fi Shiyam, beberapa kelompok manusia dalam masalah puasa. Dan pada pertemuan yang lalu Al-Mu'allif Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah telah menjelaskan 5 kelompok manusia di dalam permasalahan ini. Dan pertemuan pada pertemuan ini insyaAllah akan dijelaskan 2 kelompok yang lainnya. Qala al-mu'allif rahimahullah المجلس السابع في طائفة من أقسام الناس في الصيام. Majlis yang ketujuh tentang beberapa kelompok manusia di dalam masalah puasa. Alhamdulillah al-muta'ali 'anil a'da'andat. Segala puji hanya milik Allah yang Maha tinggi dari sekutu-sekutu. Al-Muqaddas anin naqaisi wal adad, yang maha suci dari kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang berlawanan. Al-Mutanazzihi anis sahibati wal awlad, yang maha suci dari memiliki istri dan anak-anak. Rafi'i sab'i syidat, yang mengangkat as-sab'i syidat, langit yang 7 yang kokoh. Aliyah bi ghairi imad, yang tinggi tanpa ada tiang yang menopangnya. Wa wadi'il ardi lil mihad, yang maha meletakkan bumi sebagai hamparan. Muzabbatatan birrasiyatil atwat, yang diperkuat dengan hal-hal yang kokoh, yaitu gunung-gunung yang besar. Al-muttali ala sirril qulubi wa maknunil fuad, yang maha mengetahui rahasia hati dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Muqaddiri ma kana wa ma yakun min ad-dhalali war-rasyad, yang mentakdirkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi berupa kesesatan dan petunjuk. Fi bihari lutfihi tajri marakibul ibad, di lautan kasih sayangnya berjalan marakibul ibad, kendaraan para hamba. Wa bi maidani hubbihi tajulu khayluz zuhad, dan di medan cintanya kuda-kuda orang-orang yang zuhud berkeliling. Wa indahu mubtaghat talibin wa muntahal qussad, di sisinya terdapat apa yang dicari oleh mereka yang mencari, dan batas akhir atau tujuan akhir bagi mereka yang bermaksud mencapainya. Wa bi'ainihi ma yatahammalul mutahammilun min ajlihi fil ijtihad, dan dengan pemeliharaannya orang-orang yang memikul beban melakukan hal itu di dalam usaha mereka karenanya. Yara dabiban namlil aswadi fis sawad, dia melihat, yaitu Allah melihat jalannya semut yang hitam di dalam kegelapan, yaitu di dalam warna yang hitam. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi an-nafsu fi batinil i'tiqad, dia maha mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati di dalam keyakinan. Jada al-sa'ilin fasadahum min az-zad, dia yaitu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemuliaan dan kebaikan kepada orang-orang yang meminta, maka dia memberikan bekal, tambahan bekal kepada mereka. Wa atal kathir minal amilin al mukhlisin fil murad, dan dia memberikan banyak perkara kepada orang-orang yang beramal, yang ikhlas dalam hal atau dalam tujuan yang mereka inginkan. Ahmaduhu hamdan yafuku alal a'dad, aku memujinya dengan pujian yang melebihi bilangan-bilangan. Wa ashkuruhu ala ni'amih wa kullama syukira zad, dan aku bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya, dan setiap kali dia disyukuri maka dia memberikan tambahan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulkur rahimul ibad, rahim bil ibad, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya semua kerajaan. Zat yang maha penyayang kepada para hamba. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uuthu ila jami'il khalqi fi kullil bilad, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus kepada semua makhluk di segenap negeri. Sallallahu alaihi wa ala sahibi Abi Bakrin alladhi badala min nafsihi wa malihi wajad, semoga salawat Allah dicurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau Abu Bakar yang telah mengorbankan jiwanya, hartanya, dan memberikan atau melakukan kebaikan. Wa ala Umar alladhi balagha fi nasril islami wa ajad, dan semoga salawat Allah juga dicurahkan kepada Umar yang telah bersungguh-sungguh di dalam membela dan menolong Islam dan melakukan hal yang baik. Wa ala Uthman alladhi jahaza jayshal usrah faya fakhrahu yawma yakumul ashad, dan semoga salawat Allah juga dicurahkan kepada Uthman yang telah mempersiapkan pasukan al-usrah, maka alangkah besarnya kebanggaan beliau atau kebanggaan yang beliau peroleh pada hari saksi-saksi itu berdiri. Wa ala aliyin al-ma'rufi bis-syaja'ati wal-jalad, Dan semoga salat Allah juga dicurahkan kepada Ali yang dikenal dengan sifat berani dan kuat. Wa ala jami'il al wal ashabi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumit tanad wa sallama taslima. Dan salawat Allah juga semoga dicurahkan kepada semua keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, yaumut tanad ay yaumul qiyamah. Dan semoga wasallim taslima wasallama taslima. Dan juga semoga salam Allah dicurahkan kepada mereka semuanya. Ikhwani, saudara-saudaraku, qaddamna al-kalam an khamsati aqsam minan nas bi ahkamis siyam. Kami telah menyampaikan sebelum ini 5 kelompok manusia berkaitan dengan hukum-hukum tentang puasa. Wa natakallamu fi hadzal majlis an ta'ifatin ukhra min tilkal aqsam. Dan kami akan membicarakan di majlis ini kelompok yang lain dari kelompok-kelompok manusia tersebut. Wal qismu sadis, maka kelompok yang keenam, al musafir, adalah musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Idza lam yaqsid bi safarihi tahayyula 'ala al-fitri, syaratnya apabila ia tidak bermaksud dengan safar yang dilakukannya untuk melakukan tipu daya supaya ia bisa berbuka atau tidak puasa. Fa in qasada dzalik fal fitru 'alaihi haram. Maka apabila ia bermaksud demikian, berniat demikian, yaitu bermaksud untuk bersiasat dan melakukan tipu daya agar tidak berpuasa, maka kondisi tidak berpuasa baginya haram. Wasiyam wajib alaihi hina id, dan berpuasa hukumnya wajib bagi orang tersebut ketika itu. Wa idza lam yaqsid at-tahayyula wa huwa mukhayyar baina as-siyam wal fitr. Kemudian apabila musafir tersebut, orang yang melakukan safar tersebut, tidak bermaksud untuk melakukan tipu daya agar ia bisa berbuka, agar ia tidak berpuasa, maka ia diberi kebebasan memilih antara puasa dan tidak berpuasa. Jadi ini hukum asalnya bagi musafir, yaitu ia diberi kebebasan memilih untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Sawa'un talat muddatu safarih am qasurat, sama saja apakah safar atau perjalanan yang dilakukannya itu panjang atau lama, atau perjalanan itu pendek. Wa sawa'un kana safaru tari'an li ghardin au mustamirra, sama saja apakah safar atau perjalanan yang dilakukannya tari'a, bersifat temporal, pada waktu-waktu tertentu saja karena suatu tujuan atau maksud, am mustamirra, atau perjalanan yang dilakukannya bersifat terus menerus. Kasa'ikit ta'irat wa sayyaratil ujrah, seperti para pilot pesawat dan para sopir taksi. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, keumuman firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dan siapa yang sakit atau berada di dalam perjalanan, maka ia wajib berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan dia tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Surah Al-Baqarah ayat 185. Wa fi sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu an, dan di dalam as-sahihain sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Kami melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mengingkari orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mengingkari orang yang berpuasa. Maka hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan safar atau perjalanan diberi kebebasan untuk memilih antara berpuasa dan atau antara berpuasa dan tidak berpuasa. Dan itu kembali kepada kondisi orang yang melakukan perjalanan tersebut sebagaimana yang akan dijelaskan. Wa fi sahih Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala, yarawna anna man wajada quwwatan وصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, mereka memandang bahwa siapa yang memiliki kekuatan kemudian ia berpuasa, maka sesungguhnya hal itu baik. Dan mereka juga berpandangan, siapa yang merasakan lemah lalu ia tidak berpuasa, maka sesungguhnya hal itu baik. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa orang yang melakukan safar ketika ia hendak memilih antara berpuasa tidak berpuasa, hendaklah ia melihat kondisinya. Apabila ia mampu untuk berpuasa, maka berpuasa lebih baik baginya. Dan apabila ia melihat dirinya tidak mampu, maka ia hendaknya tidak berpuasa. Kemudian wa fi sunani Abi Daud an Hamzata Ibni Amr al-Aslami annahu qal, dan di dalam Sunan Abi Daud dari Hamzah ibn Amr al-Aslami annahu qal, bahwa ia berkata, ya Rasulullah, inni sahibu dhahrin u'aliju usafiru alaih wa ukri. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pemilik dhahr. Dhahr ay sahibu markub, yakni dawat. Aku memiliki binatang tunggangan, u'aliju, yang u'aliju ay astamiluhu wa ukri, yang aku gunakan dan aku sewakan. Itu makna u'aliju ay astamiluhu wa ukri. Usafiru alaihi wa ukri, aku bersafar dengan mengendarai binatang tunggangan itu, dan aku menyewakannya, dan aku menyewakannya, yaitu terkadang ia bersafar menggunakan binatang tunggangan tersebut, dan pada waktu yang lain ia menyewakannya kepada orang lain. Wa innahu rubbama sadabani hadha syahr, yakni Ramadan, dan terkadang bulan Ramadan mendapati diriku ketika aku safar, wa ana ajidul quwwah wa ana syab, dan aku mendapati atau memiliki kekuatan, dan aku adalah seorang anak muda. Fa ajidu bi anna as-sawm ya Rasulullah ahwanu alai min an uakhira. Maka aku dapati, wahai Rasulullah, bahwa berpuasa lebih mudah bagiku daripada aku menangguhkannya. Fayakunu dainan alayya, sehingga ia menjadi hutang bagiku. Fa'asum, afa'asum ya Rasulullah, a'zam li ajri am uftir. Wahai Rasulullah, apakah tindakanku berpuasa lebih besar pahalanya bagiku, ataukah aku berbuka, tidak berpuasa? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayya dzalika syi'ta ya Hamzah. Ayya dzalika syi'ta ya Hamzah. Maksudnya, laka an tasum wa laka an tuftir. Yaitu manapun dari hal itu yang kau pilih, terserahmu wahai Hamzah. Jadi silakan kau berpuasa jika engkau memandang dirimu mampu berpuasa, dan silakan kau tidak berpuasa jika engkau memandang dirimu tidak mampu berpuasa. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam dhaif Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2403. Namun makna hadis ini benar adanya. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, fa idza kana sahibu sayyaratil ujrah yashukku alaihi shaum fi ramadan fi safar min ajli al-har mathala fa innahu yuakhiru ila waqtin yabrudu fihi al-jawu wa yatayassar fihi as-siyamu alaihi. Apabila sopir taksi terasa berat puasa bagi dirinya di bulan Ramadan ketika ia melakukan safar karena cuaca panas misalnya, maka hendaknya ia menangguhkan perjalanannya hingga waktu cuaca menjadi dingin dan terasa mudah baginya untuk melakukan puasa. Wal afdal lil musafir fi'lul ashal alaihi min as-siyam wal fitr. Dan yang lebih utama bagi seorang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, melakukan perkara yang paling mudah bagi dirinya, baik itu puasa ataupun tidak berpuasa. Mana yang lebih mudah, itulah yang dilakukannya. Fa in tasawaya fas-shaumu afdal. Apabila kedua perkara itu sama, antara berpuasa dan tidak berpuasa sama, fas-shaumu afdal, maka berpuasa lebih baik, lebih utama. Li'annahu asra'u fi ibra'i dhimmati wa anshab lahu idza shoma ma'an nas. Sebab hal itu lebih cepat di dalam membebaskan dirinya dari tanggung jawab, yaitu tentang kewajiban berpuasa, dan lebih semangat ia melakukan puasa apabila ia berpuasa bersama orang banyak. Li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hal itu adalah perbuatan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu an, sebagaimana tertera dalam sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu qal, ia berkata, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan fi harrin syadid. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada cuaca yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sih min shiddatil har. Sampai-sampai salah seorang di antara kami benar-benar meletakkan tangannya di atas kepalanya karena cuaca yang sangat panas. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Dan tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha dan Abdullah ibn Rawaha. Wa aftara sallallahu alaihi wasallam mura'atan li ashabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan itu berbuka, membatalkan puasanya. Karena apa? Karena memperhatikan kondisi para sahabat beliau. Hina balaghah annahum syaqqa alaihim as-siyam. Ketika sampai berita kepada beliau bahwa para sahabat merasa berat melakukan puasa ketika itu. Fa'an Jabirin radhiyallahu an. Maka diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah 'am al-fath. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yaitu dari kota Madinah menuju Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah. Fasama hatta balagha qura'al ghamim. Lalu beliau berpuasa hingga beliau sampai di qura'al ghamim. Qura'al ghamim bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimin adalah sebuah gunung berwarna hitam di ujung daerah Al-Harrah yang memanjang sampai ke wadi atau lembah yang disebut dengan Al-Ghamim, yang terletak di antara Usban dan Marriz Zahran. Fasaman nas ma'ah, maka para sahabat berpuasa bersama beliau. Waqilalah, lalu dikatakan kepada beliau, innan nas qad syaqqa alaihim as-siyam, sesungguhnya telah terasa berat puasa bagi manusia, bagi para sahabat yang bersama beliau. Wa innahum yanzurun fima fa'al, sesungguhnya mereka memperhatikan apa yang kau lakukan. Bada'a biqadahin min ma ba'dal 'ashr, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta secangkir air setelah asar. Fasyariba, lalu beliau minum. Wannas yanzurun ilaih, sedangkan para sahabat melihat kepada beliau. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala nahrin min as-sama' wannas siyamun fi yawmin sha'if musyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah sungai yang airnya berasal dari air hujan di langit, dalam keadaan manusia atau para sahabat sedang berpuasa pada hari sha'if ayhar, pada hari yang panas, dalam keadaan mereka musyah berjalan kaki. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlah lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai bagal miliknya. Faqal, lalu beliau bersabda, ishrabu ayyuhan nas, minumlah wahai segenap manusia. Fa'abau, namun mereka menolak untuk minum. Faqal, lalu beliau bersabda, inni lastu mithlakum, sesungguhnya aku tidak sama seperti kalian. Inni aisarukum, sesungguhnya aku orang yang paling mudah di antara kalian, yaitu yang paling sedikit bebannya. Inni raqib, sungguhnya aku mengendarai, yaitu bagal beliau. Fa'abau, namun mereka tetap menolak. Fathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhidah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekukkan paha beliau. Fanazal, lalu beliau turun dari bagalnya. Fasyarib, lalu beliau minum. Wasyariban nas, dan para sahabat pun ikut minum bersama beliau. Wa ma kana yuridu an yashraba sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ingin minum, namun beliau melakukan hal itu dalam rangka memperhatikan kondisi para sahabat beliau ketika terasa berat puasa bagi mereka. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, dan disebutkan dalam catatan kaki, sanaduhu jayyid, sanadnya baik, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, Wa idza kana al-musafir yashukku alaihi shaum, apabila terasa berat puasa bagi seorang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, fa innahu yuftir, maka hendaknya ia berbuka, membatalkan puasanya. Wa la yasum, dan janganlah ia berpuasa fi safar, di dalam safar atau perjalanannya. Wa bi hadits Jabir as-Sabiq anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma aftara hina syaqqa as-shaum 'ala an-nas qila lah inna ba'dha an-nas qad shaam, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ulaikal 'usah ulaikal 'usah. Maka di dalam hadis Jabir yang telah lalu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membatalkan puasanya, tatkala terasa berat puasa bagi para sahabat, dikatakan kepada beliau bahwa ada sebagian sahabat yang tetap berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi haram berpuasa bagi seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan, apabila puasa itu terasa berat baginya. Wa fi sahihain, dan di dalam as-sahihain, an Jabirin aidha, dari Jabir juga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam suatu perjalanan. Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi, lalu beliau melihat kondisi berdesakannya orang banyak, dan melihat seorang laki-laki yang telah dinaungi. Faqala ma hadza, lalu beliau bertanya, ada apa dengan orang ini? Qalu, mereka menjawab, sha'im, ia sedang puasa. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk perbuatan kebajikan berpuasa di dalam safar atau perjalanan. Wa idza sabara as-sha'im bi athna'il yawm wa syaqqa 'alaihi ikmalu shaumi jaza lahu al-fitru idza kharaja min baladi, dan apabila orang yang berpuasa yang sedang melakukan safar di tengah perjalanannya, dan ia merasa sulit atau berat menyempurnakan puasanya, saya ulangi, apabila orang yang sedang berpuasa melakukan safar di pertengahan hari dan terasa berat baginya untuk menyempurnakan puasanya, maka ia boleh membatalkan puasanya apabila ia telah keluar dari daerahnya, daerah tempat tinggalnya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shoma wa shoma an-nasu ma'ah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan para sahabat berpuasa bersama beliau, hatta balagha qura' al-ghamim, hingga beliau sampai di qura' al-ghamim. Falamma balagha anna an-nas qad syaqqa alaihim as-siyam aftar wa aftara an-nasu ma'a, maka ketika sampai berita kepada beliau bahwa para sahabat terasa berat berpuasa bagi mereka, maka beliau pun membatalkan puasanya, dan para sahabat pun berbuka atau membatalkan puasa bersama beliau. Wa qura'ul ghamim jabalun aswad fi tarfil harrah yamtaddu ilal wadil musamma bil ghamim baina usfan wa barrid dhahran, dan qura'ul ghamim adalah sebuah gunung atau bukit yang berwarna hitam di tepi Al-Harrah yang memanjang sampai ke lembah yang dinamakan dengan Al-Ghamim, yang terletak di antara Usfan dan Marri Zahran. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم. Apabila orang yang melakukan safar sudah sampai ke negerinya di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan ia tidak berpuasa, maka tidak puas, tidak sah puasa yang dilakukannya pada hari itu. Li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar, karena ia tidak berpuasa di permulaan siang. Wasaumul wajib la yasih illa min tulu'il fajr, dan puasa yang wajib itu tidak sah dilakukan kecuali dari terbitnya fajar shadiq. Walakin hal yalzamuhul imsak baqiyatal yawm, akan tetapi apakah orang tersebut wajib menahan diri tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa pada sisa hari itu? Ikhtalafal ulama fi dzalik, para ulama berbeda pendapat di dalam hal itu. Faqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat yajib alaihi an yumsika baqiyatal yaum ihtiraman lizaman, ia wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa hari itu dalam rangka menghormati waktu tersebut, yaitu waktu berpuasa. Wa yajib alaihi al-qadha aidha, dan ia juga wajib mengqadha, mengganti puasa. Li'adami sihhati shaumi dhalika al-yawm, karena tidak sahnya puasa pada hari itu. Wa hadha al-masyhur min madhhab Ahmad rahimahullah, dan ini adalah pendapat yang masyhur, yang populer di dalam madhab Ahmad rahimahullah. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama yang lain berpendapat la yajib alayya an yumsika baqiyata dhalika al-yawm, ia tidak wajib menahan diri pada sisa hari itu. Li'annahu la yastafid min hadzal imsaki syai'a, karena ia tidak mendapatkan faedah apapun dari menahan diri. Li wujubil qada'i alaih, karena ia wajib mengqada puasa yang ia tinggalkan pada hari itu. Wa hurmatuz zaman qad zalat bi fitrihi al-mubah lahu awwalan nahar zahiran wa batina, dan kesucian waktu atau zaman telah hilang dengan berbukanya ia yang dibolehkan baginya sejak permulaan siang secara zahir dan batin. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man akala awwalan nahar falyakul akhirah, siapa yang makan di permulaan siang hari maka silakan ia makan di akhirnya. Ai, yaitu maksudnya, man halalahul aklu awwalan nahar bi'udrin halalahul aklu akhirah, siapa yang halal baginya makan di permulaan siang karena ada suatu udzur atau alasan, maka ia halal makan di akhirnya. Wa hadza madhhabu Malik wa Syafi'i wa riwayah anil Imam Ahmad, dan ini adalah madhab Malik, Syafi'i, dan riwayat dari Al-Imam Ahmad. Walakin la yu'linu aklahu wala syurbah likhafai sababil fitri fayusa'u bihi dhan au yuqtada bih, akan tetapi orang tersebut tidak boleh secara terang-terangan makan dan minum di hadapan orang banyak karena tersembunyinya sebab ia tidak berpuasa, sehingga timbul prasangka yang buruk kepada dirinya atau diikuti tindakannya tersebut. Ini penjelasan dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah tentang kelompok yang keenam, yaitu musafir, orang yang sedang melakukan safar. Apabila ia tidak bermaksud dengan safarnya untuk melakukan tipu daya agar ia tidak berpuasa, Kesimpulannya bahwa yang paling utama bagi orang yang sedang dalam safar, di dalam perjalanan, adalah melakukan perkara yang paling mudah bagi dirinya. Apabila yang lebih mudah bagi dirinya melakukan puasa, maka yang lebih utama bagi dirinya adalah berpuasa. Dan apabila yang lebih mudah bagi dirinya berbuka, tidak berpuasa, maka yang lebih utama baginya adalah kondisi tidak berpuasa. Dan apabila kedua perkara itu sama, maka yang lebih utama baginya adalah berpuasa. Sebab ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga kondisi yang dimiliki oleh seorang musafir. Yang pertama, berbuka lebih mudah bagi dirinya, maka silakan ia berbuka. Yang kedua, berpuasa lebih mudah bagi dirinya, maka hendaklah ia berpuasa. Dan yang ketiga, apabila tidak berpuasa dan berpuasa sama kondisinya bagi dirinya, maka yang lebih utama baginya adalah melakukan puasa. Kemudian al-qismu as-sabi, kelompok yang ketujuh, al-mariq alladhi yurja bur'u maradihi, orang yang menderita sakit yang ada harapan untuk sembuh dari sakitnya. Walahu salatu halat, dan orang ini memiliki tiga kondisi. Ihdaha, kondisi yang pertama, alla yashukka alaihi sawm wala yadurru, puasa tidak terasa berat bagi dirinya dan tidak pula mendatangkan bahaya baginya. Bayajibu alaihi sawm, maka ia wajib berpuasa. Li'annahu laysa lahu uzrun yubihul fitr, sebab ia tidak memiliki uzur atau alasan yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Tsaniya, kondisi yang kedua, ay yashukka alaihi shaum wala yadurru, puasa terasa berat baginya dan tidak mendatangkan bahaya baginya. Fayuftir, maka hendaknya ia tidak berpuasa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, dan siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka ia wajib berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Wa yukrah lahu shaum ma'al masyaqqah, dan makruh ia berpuasa ketika terasa berat puasa baginya. Li'annahu khurujun 'an rukhsatillahi ta'ala, karena tindakan itu, yaitu berpuasa dalam kondisi berat, adalah tindakan menyimpang atau meninggalkan rukhsah, keringanan atau dispensasi yang telah diberikan oleh Allah ta'ala. Wa ta'dhibun li nafsi, dan merupakan tindakan menyiksa diri sendiri. Wabil hadith, dan tertera dalam hadith, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu, sesungguhnya Allah suka, cinta dispensasi atau keringanan-keringanannya dilaksanakan sebagaimana dia membenci perbuatan maksiatnya, perbuatan maksiat dilakukan kepadanya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah di dalam sahih keduanya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam sahih At-Targhib wa At-Tarhib, hadis nomor 1060. Hadis nomor 1060. Ats-tsalitsah, kondisi yang ketiga, ay yadurruhu shaum, puasa menyebabkan timbulnya bahaya bagi dirinya, fayajibu alaihil fitru, maka orang yang sedang sakit ini wajib tidak berpuasa. Wala yajuzu lahu shaum, dan ia tidak boleh berpuasa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Surah An-Nisa ayat ke-29. Wa qawlihi, dan juga berdasarkan firman Allah ta'ala, wala tulku biaidikum ilat tahluka, dan janganlah kalian lemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna linafsika alaika haqqa, sesungguhnya dirimu memiliki hak atas dirimu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Wa min haqqiha, dan diantara hak diri seseorang itu, alla tadurraha ma'a wujudi rukhsatillahi ta'ala, engkau tidak mendatangkan bahaya kepada dirimu disertai adanya keringanan dari Allah subhanahu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, la darara wa la dirar, tidak boleh membiarkan sesuatu yang bahaya itu, dan tidak pula boleh seseorang itu mendatangkan mudarat kepada orang lain. Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim. Qala An-Nawawi walahu turuqan yuqawi ba'daha ba'da. An-Nawawi mengatakan hadis ini memiliki beberapa jalan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1909. Hadis nomor 1909. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa idza hadatsa lahul marad fi athna'i Ramadan wa huwa shaim wa syaqqa 'alaihi itmamuh jaza lahul fitru li wujudil mubih lil fitri, dan apabila terjadi sakit pada dirinya atau ia mengalami sakit di pertengahan Ramadan dalam keadaan ia sedang berpuasa dan terasa berat baginya menyempurnakan puasa tersebut, maka ia boleh membatalkan puasanya karena ada faktor yang membolehkannya untuk membatalkan puasa. Wa idza bari'a fi nahari Ramadan wa huwa muftir lam yasihha an yasuma dzalikal yawm, dan apabila ia sembuh dari sakitnya di pertengahan atau di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak berpuasa sebelumnya, maka tidak sah ia melakukan puasa pada hari itu. Li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar, karena ia tidak berpuasa di permulaan siang. Wasumul wajib la yasih illa min tulu'il fajr, dan puasa yang wajib itu tidaklah sah kecuali dari terbitnya fajar, itu fajar shadiq. Walakin hal yalzamuhu an yumsika baqiyata yaumih, akan tetapi apakah ia wajib menahan diri pada sisa hari itu? Wa fihi khilafun bainal ulama sabaqa dzikru bil musafir idza qadima muftira, di dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang telah dijelaskan di dalam atau tentang musafir apabila ia datang dalam keadaan tidak berpuasa. Selanjutnya Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa idza thabata bi tibb anna shauma yajlibul marad au yuakhiru bur'ah جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض. Dan apabila dipastikan dengan kedokteran, ya, dengan analisa kedokteran, bahwa puasa itu bisa menyebabkan timbulnya sakit atau menangguhkan kesembuhan, maka seseorang yang demikian boleh tidak berpuasa dalam rangka menjaga kesehatannya dan menghindarkan diri dari sakit. Fa'inkana yurja zawalu hadzal khatar intadhar hatta yazul thumma yaqdi ma afdar. Apabila ada harapan hilangnya bahaya ini, maka hendaklah ia menunggu hingga bahaya itu hilang, kemudian ia mengqadha atau mengganti hari yang telah ditinggalkannya. Wa in kana la yurja zawaluh, dan apabila tidak ada harapan bahaya itu hilang, fahukmuhu hukmul qismil khamis, maka hukumnya sama dengan hukum kelompok yang kelima yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu yuftir, ia boleh tidak berpuasa, wa yut'im an kulli yawmin miskina, dan ia memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Demikian penjelasan dari Al-Imam Ibn Utsaimin tentang kelompok yang ketujuh, yaitu orang yang menderita sakit dengan tiga kondisinya. Kemudian beliau menutup pembahasan ini, Allahumma wafiqna lil amal bima yurdik, ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan diperolehnya ridhamu, wajannibna asbab sakhatik wa ma'asik, dan jauhkanlah kami dari sebab-sebab timbulnya kemurkaanmu dan dilakukannya maksiat kepadamu. Waghfir lana wali walidina wali jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunilah kami, ampunilah orang tua kami dan segenap kaum muslimin dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih, yang maha penyayang. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, wallahu ta'ala a'la wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.